السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد، الحمد لله سلام مجيب الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang kedua. Dan insyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-156 ya kalau nggak salah. Ya, kita minta Pak Edi. Pak Edi belum siap ya. Ibu Dayalis ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bu ya, 156 ya? Ya betul. Ya, tafadhali dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka kena musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya kami akan kembali. Allazina itu Allazina na'at ya Ustaz ya? Ya na'at ya asabirin. Allazina na'at dari asabirin. Idza harfu syartin. Idza itu zarfiyah syartiyah. Idza zarfiyah syartiyah. Asobathum. Asobat fi'lun madin. Tanya tatanis. Humnya mafulun bihi. Musibatun. Muktada Fa'il. Ya? Fa'il. Fa'il ya. Karena ini kan artinya apabila musibah menimpa mereka, berarti kan pelakunya adalah musibahnya kan, fa'ilnya. Musibatun fa'ilnya, qalu fi'lun madin, wawunya sebagai fa'il, al-wawu sebagai fa'il, inna harfu taukin, harfu taukid wan taukid wa nasbin, alif al alif sebagai bukan alifnya, naknya. Ini sebenarnya asalnya inna, cuma dilebur jadi satu, jadi inna. Naknya sebagai isim, isim inna, lillahi jar majrur sebagai khobar inna, waw, waw, al-waw harfu atfin, inna harfu harfu taukid, naknya sebagai isim, ilaihi jar majrur rojiun sebagai khobar dari inna. Entas. Betul tas. Lam. Man min min sifati haula isobirina annahum iza asobahum syai'in yakrahunahu qalu iza asobahum syai'un syai'un inna annahum iza asobahum syai'un yukrihunahu qalu inna abida Ustaz abidun inna abid banyak inna inna abidun inna abidun mamlukuna Allah mamlukuna lillahi mamlukuna Allah lillahi pada ada huruf jarnya astagfirullah yang enggak ada alifnya lillahi mudabbar mudabbaru nabi amrihi wa tasrifihi yaf'alu bina ma yasha'u wa inna ilaihi raji'una bil mauti thumma bil ba'fi lil hisabi Waljazai. Dari sifat yang demikian, mana? Nah, sifat sabar yang demikian gimana Ustaz menerimakannya? Ya, di antara gitu. Di Di antara antara sifat orang yang sabar itu. sifat orang-orang yang sabar itu, sungguhnya mereka ketika mereka ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya orang-orang yang sekunya orang-orang hamba milik Allah. Sesungguhnya kami adalah para Oh, hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebenarnya kami adalah para hamba yang dimiliki Allah, yang mengatur dengan perintahnya. Mana Ustaz? Yang mengatur Mudabbaruna itu Hah? diatur ya. Oh, diatur. Diatur dengan perintahnya dan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini majhul ya Ustaz ya. Yang Iya. diatur dengan perintah dan tasrif apa Ustaz tadi? Kita kan sorof itu artinya pemalingan, maksudnya pengarahan ya, pengarahan dari Allah. Dengan perintahnya dan pengarahan dari Allah, yaf'alu, dia mengerjakan Allah, apa yang Allah. Allah mengerjakan kepada kita apa yang Allah kehendaki. Allah mengajak mengerja Jangan mengajak mengerjakan, melakukan. Kalau mengerjakan ke sana gimana? Allah melakukan kepada kita apa yang Dia kehendaki. Wa inna ilaihi rajiun, dan Dan sesungguhnya sesungguhnya kita, kita kepadanya kita kembali pada saat kematian. Kemudian pada hari kebangkitan untuk dihisab dan diberi ganjaran. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wajazakallahu khairan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka berkata sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Jadi ini merupakan sifat tentang orang yang sabar. Sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya, ketika Allah berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ya, dan berilah kabar kepada orang yang bersabar. Ya, berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kita semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat sejati seorang Muslim ketika musibah menimpanya. Ia meyakini bahwasanya dirinya dan apa yang dimiliki olehnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dirinya, kemudian anak-anaknya, orang tuanya, saudaranya, teman-teman baiknya, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanyalah seorang hamba yang tugas kita di muka bumi ini adalah agar kita beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila waktunya yang Allah berikan kepada kita atau orang-orang tersayang jika kita telah habis, maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sikap yang tepat bagi seorang Muslim ketika kehilangan sesuatu, baik ya kehilangan ya keluarga tercinta atau kehilangan harta benda, maka dia harus bersabar. Ya. Dia harus bersabar karena dia meyakini semua apa yang ada di sekitar kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah sekali-kali kita merasa bahwasanya musibah yang menimpa kita itu ya merupakan bentuk ketidakkasih sayangan Allah kepada kita. Justru musibah yang menimpa kita merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya karena dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza ahaballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Kenapa harus diuji? Ya. Agar naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sikap kita sebagai seorang muslim, kalau kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kehilangan harta benda atau kehilangan keluarga tercinta, maka kita wajib bersabar, ya, karena kita meyakini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita semua hal tersebut dan hak Allah untuk mengambilnya kapan saja, ya. Karena kalau manusia sudah tiba ajalnya, maka tidak ada yang bisa ya mengakhirkannya. Itu merupakan keyakinan yang wajib dimiliki oleh semua orang muslim, bahwa apa yang kita miliki semuanya ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ayat 157. Ya, Pak Edi, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat shalawat dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika mubtada, alaihim jar majrur, shalawatun sebagai khabar daripada ulaika, mir robihim jar majrur, robihim himnya sebagai mudhof ilai, barokatun itu adalah atof ke shalawatun, wa huruf atof ulaika sebagai mubtada, hum sebagai badal, Ustaz, ya? Enggak, ini apa tuh? Kalau ada kalau ada mubtada khobar tengah-tengahnya domir, apa namanya? Ya lupa sama dicatatan saya. Domir faslin, ya. Apa maksud? Domir faslin la mahal min al i'rab. Jadi enggak di i'rab. Oh, domir faslin. Ya, ya. Iya. Al muhtadun sebagai khobarnya. Dari mubtada tadi. Ulaika asobiruna lahum sanaun mirrobihim warohmatun adimatun minhu subhanahu wa ulaika humul muhtaduna ilar rosadi. Mereka itu adalah orang-orang sabar, baginya sanaun itu pahala itu. Sana itu pujian. Oh, ujian dari Tuhan. Bukan ujian, pujian. Pujian. Nah. Pujian dari Tuhan mereka yang Maha Agung, Maha Suci Dia, Maha Suci Allah, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang rasyid. Para satu bimbingan. Bimbingan kepada bimbingan. Taib, ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Taib, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan shalawat dari Rabb mereka dan juga mendapatkan rahmat. Dan mereka itulah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ketika Allah berikan kepadanya musibah lalu dia bersabar, maka mereka mendapatkan salawat ini, maksudnya namanya disebut-sebut, ya. Merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka mendapatkan petunjuk, ya, pada jalan yang benar. Mendapatkan petunjuk kepada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapati betapa banyak orang yang ketika ditimpa musibah lalu dia tidak sabar, marah-marah, mencela keadaan, bahkan sampai mengkutuk, ya, keadaan, bahkan sampai kufur, ya. mencela-cela Allah Subhanahu wa taala, sungguh perbuatan yang semacam ini malah akan membuat dia binasa. Sebaliknya kalau orang ketika ditimpa musibah dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menerima dengan ikhlas apa yang Allah tetapkan untuk dia, maka Allah akan angkat derajatnya lebih tinggi dari keadaan sebelumnya. Sehingga ya kita sebagai seorang muslim ya milikilah sifat sabar. Hiasilah diri kita dengan sifat sabar ya. Karena kita yakin bahwa semuanya bukan milik kita, semuanya hanyalah titipan, sehingga ketika Allah memberikan kita ujian ya, maka kita wajib bersabar. Karena ya banyak yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim ya. Yang pertama misalnya kita wajib meyakini bahwasanya apapun yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena Allah Maha tahu ya, dan Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Kemudian kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah tidak mungkin memberikan beban pada suatu kaum kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kita harus optimis bahwa kita akan melewati beban atau musibah atau masalah tersebut ya. Dan kita meyakini bahwasanya sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan ya. Kita juga meyakini bahwasanya apabila kita ketika ditimpa musibah, ketika kita ditimpa masalah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar bagi kita. Ya, karena Allah Subhanahu berfirman ya, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya ayat berkaitan dengan haji. Silakan Bu Reni ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawwafa bihima. وَمَا تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji ke rumah Allah ya, atau atau umroh, maka tidak ada dosa baginya untuk bertawaf di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan khairon, kebaikan, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Inna harfu taukid al-sofa, isim inna, al-wawu harfu atfin, al-marwata maktuf ke as-sofa, min sya'airi jar majrur, lafzul jalalah sebagai mudhof ilaih, al-fa'u harfu istinaf, man mubtada, hajja ini fi'il madhi, fa'ilnya man, al-baita ini sebagai apa, maf'ul bih ya Ustaz? Ya, maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Au harfu atfin. Ya, tamaro. Ini juga fi'il maldi. Fa'ilnya ke man. Alfa'u. Ini harfu istiqnaf. La nafiyin. Ini lainnya. La nafiyatu lil jinsi. Oh, la nafiyatu lil jinsi. La nafiyatu lil jinsi. Junaha tidak ada. Junaha ya isimnya. Iya, isimnya lah. Iya, isimnya lah. Alaihi jar majrur, an harfu masdar. Yatawafa fi'il mudhari. Alaihi jar majrurnya sebagai khobarnya la. Oh, sebagai khobarnya la. Khobarnya la. An harfu masdar wa nasbin. Yatawafa fi'il mudhari nasob bi'an bihima jar majrur. Al-wawu harfu isti'naf man mubtada tatawa'a, ini fi'il madhi. Ya, jangan langsung dibilang mubtada, tapi ismu syartin saja, ismu syartin mubtada. Oh, apa namanya? Ismu? Syartin, ism syarat, kan ini kan kalimat jawab syarat ya. Ya, ismu syartin sebagai mubtada. Tatawa'a ini fi'il... fi'il mudhari ya Ustaz ya. Fi'il madhi atau tawa'a atau wa'u. Fi'il madhi fa'ilnya man, khairan ini maf'ul bih. Fa tadi harfu jawabnya ya Ustaz ya. Inna harfu taukid, Allah isim inna, syakirun ini khobar inna, alimun juga khobar inna. Inna sofa wal marwata wahuma jabala, betul ya, wahuma jabalani saghirani qurbul ka'bati min jah qurbal ka'bati min jihati syirqi syarqi man mu'alim di man min oh min min mu'alimin di min ma'alimi min ma'alimi dinallahi dhahir dinillahi belum sempat ini Ustaz min ma'alimi dinillahi dhahirati allati ta'abbadallahu ta'abbadallahu ibadahu bisai bainahuma faman qasadal ka'bata hajjan aw mu'tamaran fala ithma 'alayhi aw mu'tamiran fala ithma 'alayhi wala fala ithma betul ya Ustaz ya fala ithma 'alayhi wala haraja fi an yas'a bainahuma bal yuhibbu 'alayhi dhalik wa man yajibu ini bukan bal yajibu 'alayhi dhalik wa man fa'ala ta'ati tawa'iyatin min nafsihi mukhlishan biha Allah ta'ala tawa'iyatan kali ya wa man fa'ala ta'ati tawa'iyatan min nafsihi mukhlishan biha Allah ta'ala fa inna Allah ta'ala syakirun yas ini yusabbit yusibu yuthibu 'alal qalili bil katsiri 'alimun bi a'mali 'ibadihi fala yudhi'uha wala yabkhasu ahadan mithqala dzarratin. Sesungguhnya Safa dan Marwa keduanya adalah gunung yang kecil dekat dengan Ka'bah dari min jahati syarti itu dari arah barat ya ke timur. Iya, ke timur. Tunggu, dari iya, merupakan ya, merupakan syiar-syiar agama Allah gitu ya, yang tampak ya. Yang tampak dengan ya, yang tampak penyembah Allah ya dengan penyembahan. Ya. Gimana itu maksudnya? Begini aja, yang Allah syariatkan kepada para hambanya untuk melakukan sa'i di antara keduanya gitu. Iya, kayak yang Allah syariatkan untuk beribadah kepadanya melalui sa'i di antara keduanya. Siapa yang mendatangi Ka'bah untuk haji atau umroh, maka tidak dosa baginya dan tidak masalah baginya untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Bahkan wajib ya atasnya untuk melakukan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan ketaatan dari apa ya dari dalam jiwanya secara ikhlas karena Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha bersyukur berterima kasih, ya Maha berterima kasih kepadanya atas yang Yusibu itu ya, membalas. Oh ya, membalas atas yang sedikit alal qalili bil katsir. Membalas yang sedikit dengan yang banyak. Oh, membalas yang sedikit dengan banyak. Dan Allah Maha mengetahui amal-amal perbuatan para hambanya, dan sehingga tidak menyia-nyiakannya, dan tidak menzolimi sedikit pun, walaupun hanya seberat zarah. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Afiq barakallahu jazakallahu khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang berhaji ke Ka'bah, ke Baitullah di Mekah ya, atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan tawaf di antara keduanya, yaitu di antara Safa dan Marwah. Maksud tawaf sini adalah sa'i ya, karena berkeliling di Safa Marwah ini bentuknya adalah sa'i. Dan siapa saja yang melakukan ya kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bersyukur lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini turun karena memang di masa jahiliyah ya, mereka hanya mengenal adanya tawaf di sekitar Ka'bah. Mereka menganggap bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah itu enggak boleh. Makanya turun ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah." Sungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang Allah syariatkan ya kepada para hambanya. Bahkan sa'i antara Safa dan Marwah ini merupakan rukun ya, baik haji maupun umrah. Seperti kita tahu bahwasanya umrah itu kan di antara rukunnya adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Begitupun haji. Jadi bukan hanya fala junaha alai, bukan hanya tidak berdosa, bahkan ia wajib hukumnya. Man hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Maka siapa saja yang berhaji ke Baitullah Ka'bah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya. Bahkan wajib baginya untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. وَمَا تَطَوَّأَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Dan siapa saja yang melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha bersyukur. Maksud ya dari sifat Allah syakirun, Maha bersyukur adalah Allah membalas perbuatan para hambanya. Ya, para hambanya yang melakukan kebaikan tentu akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sedikit kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan balasan yang jauh lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha bersyukur. Alimun, Maha mengetahui. Artinya tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti mengetahuinya dan tidak akan menyia-nyiakannya. Allah akan membalasnya sesuai dengan yang seharusnya. Tidak mungkin Allah akan merugikan ya seorang pun. Karena Allah Maha adil. Jadi ayat ini tentang haji ya dan umrah. Semoga Allah mudahkan kita semua yang belum umrah untuk umrah dan yang belum haji untuk berhaji ke Baitullah di Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Ayo Aldi ya. Mana Aldi? Ah, nah. Ayo Aldi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaqumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ayo, terjemahin. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan dari bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk dari sebagian yang mimbar itu setelah setelah kami jelaskan kepadanya untuk kami jelaskan kepada manusia dari kitab. Ya, mereka adalah? Mereka itu adalah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh orang melaknat. Dilaknat pula oleh orang melaknat. Inna harfut taukid. Naam. Alazina isim mausul sebagai isim inna. Isim inna yaktumuna fi'lun mudori dengan fa'il ma yaktumuna fa'ilnya wawunya. Fa'ilnya wawunya. Ma isim mausul maf'ul bih ya, maf'ul bih. Betul. Maf'ul bih. Anzalna, anzalannya fi'il madi, nanya fa'il. Minal bayyinati jar majrur. Minal bayyinati wal huda wa wanya harfu atfin. Wal huda atof ke al bayyinah min mim ba'di jar majrur juga jar majrur. Terus ma harfu masdar yang mana ma ini dia mudah pilih ya. Oh, mudah pilih ke ba'di. Ba'di. Ke ba'di. Bayan. Bayanahu. Bayananya. Fi'lul madi. Hunya. Nah, ntar dulu. Bayanahu, bayana. Kan ini. Naknya adalah fa'ilnya. Haknya maf'ul bihnya. Linnasi. Jar majrur. Terus fil kitab jar majrur lagi fil kitab. Ulaik di isim isyarah. Ini ulaika mubtada. Nanti ini jumlah dari ulaika lanumullah itu sebagai khobarnya. Oh iya. Khobar dari inna ya. Ulaikanya mubtada selanjutnya khobar. Khobar. Enggak selanjutnya maksudnya itu sepaketnya nanti. Satu-satu ya, dulu ulaika mubtada yal'anu fil mudhari. Yal'anu fil mudhari yal'anu humnya maf'ul bi. Maf'ul bi, maf'ul bi Allahu fa'ilnya. Wa nah, ini aku bilang jumlah ismiyah dari ulaika yal'anuhumullah ini sebagai khobarnya inna. Karena kalimat innal ladzina yaqumuna ma anzalna minal bayyinat ini sempurna dengan kalimat ini kan? Iya. Nah, lanjut. Wael. Wanya harfu atfin yal'anu itu fi'il mudori. Terus humnya maf'ul bi al'ainunnya fa'il. Nah, ya. Yuk dibaca tafsirnya. innalladzina yukhfuna innalladzina yukhfuna ma anzalna minal ayatil wadhihatid dalati ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ma jaa bihi wa hum ahbaril yahudi wa ulama innasari wa ghairihim biman yaktumu ma anzalallah. Bukan nasari, nasara ini. Oh iya, nasara. Wa ulama innasara wa ghairihim mimman yaktumu ma anzalallahu min ba'di ma azharu. Ini fil madi, mim ba'di ma adharnahu linnasi. Mim ba'di ma azharnahu linnasi fit Taurati wal Injili ulaika ulaika yatruduhum yatruduhumullah ulaika yatruduhumullahu min rahmatihi wa yad'u alaihim bil la'nati jami'il khal jami'il khaliqati. Sesungguhnya orang-orang yang melupakan apa-apa. Oh, bukan melupakan, yukhfuna ini menyembunyikan. Menyembunyikan. Dan orang-orang sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan dari ayat-ayat ayat-ayat wadhihati yang di gimana terjemahnya? Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan terkait atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang datang dengannya dan mereka itu adalah orang-orang Yahudi Ahbar rahib-rahib dan mereka adalah rahib-rahib Yahudi dan ulama-ulama Nasrani pendeta-pendetanya dan selainnya selain mereka yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan Allah dari setelah kami menunjukkan kepadanya untuk manusia Taurat dan Injil di dalam Taurat dan Injil mereka semua adalah orang yang Allah jauhkan dari rahmatnya. Mereka semua adalah orang yang Allah jauhkan dari rahmatnya dan didoakan untuknya laknat semuanya oleh semua makhluknya. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan juga petunjuk setelah kami menjelaskan kepada manusia di dalam Alkitab yaitu Taurat dan Injil, mereka itulah orang yang Allah beri laknat kepada mereka dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ayat ini dia masih berkaitan tentang ya orang-orang ahli kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka itu menyembunyikan kabar tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal jelas-jelas Allah telah menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab mereka. Orang Yahudi mendapati sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat mereka. Begitupun orang Nasrani, mereka mendapati sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Injil mereka. Namun pendeta-pendeta mereka, ya baik pendeta Yahudi maupun pendeta Nasrani, itu menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan petunjuk yang jelas ada dalam kitab mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, ya orang-orang yang berbuat seperti itu maka Allah akan laknat. Dan makna dari laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala maka akan binasa. Sebaliknya kalau seseorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka hidupnya akan bahagia. Ya karena kebahagiaan dan kesengsaraan, ya kehidupan bagi seorang itu berkaitan erat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka dia bahagia hidupnya baik di dunia apalagi di akhirat. Dan orang-orang yang ya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala maka hidupnya akan sengsara baik di dunia apalagi di akhirat, ya. Nah, kita lanjutkan. Umida ya. Dan Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa anat tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang mereka bertaubat dan mereka melakukan perbaikan dan mereka menjelaskan. Maka mereka itulah yang aku menerima tobat atas mereka. Dan aku maha penerima tobat dan maha penyayang. I'rabnya, illa adatul istisna allazina mustasna. Tabu fi'lun madi fa'ilnya alwawu alwawu harfu atfin aslahu fi'lun madi fa'ilnya alwawu alwawu harfu atfin bayyanu fi'lun madi alwawu sebagai fa'ilnya alfa'u harfu jawab ulaika mubtada ulaika apa Ustaz ulaika itu isim isharah sebagai mubtada bukan Ustaz ya mubtada mubtada ya atubu fi'lun mudhari fa'ilnya ana kemudian alaihim jar majrur. Ini jumlahnya globalnya ya. Jumlah dari atubu alaihim sebagai khobar. Alaihim sebagai khobar dari ulaika. Alwawu harfu atof ana mubtada atau wabu sebagai khobar dari ana arohimu sebagai khobar yang kedua. Tafsirnya Ustaznya. Nah. Illal ladina raja'u mustawfirina waha min khotoyahum wa aslahu ma afsaduhu wa bayyanu ma katamuhu fa'ulaika a'balu taubatahum wa ujasihim bil maghfirati wa anna tawwabu ala man taba min ibadi arrahimu bihim it waffa'tuhum lil taurati wa qabiltuha minhum waffa'tuhum lit taubati wa qabiltuha minhum. Kecuali orang-orang yang mereka kembali memohon ampunan kepada Allah dari kesalahan-kesalahan mereka dan mereka memperbaiki apa yang telah mereka rusak. Dan mereka menjelaskan apa yang telah mereka sembunyikan. Maka mereka itulah yang aku terima taubat atas mereka dan aku akan memberikan balasan dengan ampunan. Dan sesungguhnya kami maha penerima taubat atas siapa yang bertaubat dari hamba-hambaku. Dan Allah maha penyayang dengannya. Kemudian aku akan menerima taubat mereka dan aku menerima taubat mereka dan aku menerima mereka di antara hamba-hamba yang bertaubat. Betul Ustaz. Aku maha menerima taubat dan aku ya, maha menerima taubat yang bertaubat di antara hamba-hambaku gitu. Iya, ini yang ini ya Ustaz ya. Kan Arohimu ini lanjut ya Ustaz ya. Yang ya, ini. Itu ya, aku ya. Menerima ya. Fa wafa'tuhum, aku menerima taubat. Aku maha menerima taubat. Ya, entar dulu. Maha menerima taubat. Wafaktum tuh. Wakobir tuh. Entar dulu. Wafaktum tuh artinya memberi taufik padanya untuk bertaubat. Oh. Karena akulah yang memberi taufik untuk bertaubat. Karena akulah yang memberi taufik untuk bertobat dan maka aku menerima tobat mereka. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Kecuali bagi orang-orang yang bertaubat. Ya, ini masih lanjutan ayat yang tadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. إلا الذين تابوا. Kecuali orang-orang yang bertaubat وأصلحوا. Kemudian berbuat perbaikan وبينوا. Ya. Mereka mendapatkan penjelasan faulaika atubu alaihim, maka ya mereka itu atubu alaihim, aku terima taubat mereka, wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah maha penerima taubat dan maha pemurah. Ilal ladzina raja'u mustaghfirin Allah min khotayahum, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan mereka. Wa aslahu ma afsaduhu, dan mereka memperbaiki apa yang telah mereka rusak, yaitu berupa keyakinan orang-orang karena mereka menyembunyikan kebenaran sehingga ya keyakinan orang-orang itu menjadi rusak. Kalau mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka wajib aslahu ma afsadu. Mereka wajib memperbaiki apa yang telah mereka rusak. Dengan cara apa? Wa bayyanu ma katamuhu, dan menjelaskan apa yang sebelumnya mereka sembunyikan. Jadi kalau sebelumnya mereka menyembunyikan kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kalian wahai para pendeta Yahudi dan Nasrani ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus menjelaskan, menampakkan kepada manusia kebenaran yang sesungguhnya. Jadi jangan kalian sembunyikan lagi kebenaran tersebut, tapi kalian tampakkan. Kalau kalian lakukan itu, faulaika akbaru taubatahu. Ya, maka mereka itu Allah terima, aku terima taubat mereka. Ujazihim bil maghfirati, dan aku balas taubat mereka dengan ampunan. Dan aku maha menerima taubat bagi siapa saja hambaku yang bertaubat. Ya. Ar-Rahimu bihim, yang maha pemurah kepada mereka. Idh wafaktuhum littaubati wa qabiltuha minhum. Ya, karena akulah yang memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat dan aku yang menerima taubat mereka. Jadi, kita ini sebagai manusia tidak boleh sombong sama sekali. Karena hidayah yang kita terima, misalnya kita alhamdulillah sekarang mendapatkan hidayah, kita isi hari-hari kita dengan kebaikan. Sementara banyak orang-orang yang yang mengisi hari-harinya dengan kemaksiatan, ya penuh dengan dosa, jauh dari ketaatan, kita tidak boleh menyombongkan diri kita sebagai orang yang suci, orang yang mulia. Karena semuanya ini ada berkat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena kehebatan kita. Sedikit pun kita tidak boleh menyombongkan ketaatan yang kita lakukan. Karena semuanya berkat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 6. Kita lanjutkan ya. Pak Zulfani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Innal ladzina isim inna. Terjemahin dulu. Ya. Innal ladzina, sungguh orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru wa matu, dan mati, dan mereka mati. Wahum kufarun, dalam keadaan kafir. Ulaika 'alaihim, maka bagi mereka laknat Allah dan malaikat dan para manusia seluruhnya. Innal ladzina isim inna harfu taukidin. Inna harfu taukid alladzina isim sebagai isim mausul sebagai isimnya inna. Ya, isim mausul sebagai isimnya inna. Kafaru fi'il madhi, fa'ilnya wawu. Wa matu matu fi'il madhi. Fa'ilnya adalah wawu. Wahum sebagai mubtada ya, Ustaz. Wawunya lil hal, humnya mubtada. Iya. Kufarun khobar ulaika. Ulaika mubtada lagi. Oh iya. Isim isyarah sebagai mubtada. Alaihim jar majrur. La'natun la'natullahi. La'natu khobar. Khobar ya. Khobar lafaz jalalah sebagai mudhaf ilaih, wal malaikah ma'tuf, wan nas ma'tuf, ajma'in taukid. 6 ya. Taib ya. Dibaca tafsirnya. Innal ladina innal ladina jahidul imana wa qatamul haqq. Ladina jahadul imana. Innal ladina jahadul imana wa qatamul haqq wastamaru ala dhalika hatta matu. Ulaika alaihim la'natullahi bittaradi minar rahmatihi wa alaihim la'natul malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang ya. Sesungguhnya orang yang jahidul iman, jahid. Orang yang menentang keimanan. Orang yang menentang keimanan dan menyembunyikan kebenaran dan wastamaru. Dan mereka terus menerus dalam keadaan tersebut sampai mereka mati. Dan mereka terus menerus dalam keadaan tersebut sampai mereka mati. Maka atas mereka laknat Allah yang dengan dijauhkan dari rahmat Allah. Dan atas mereka laknat para malaikat dan para manusia seluruhnya. Terima kasih. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati, padahal ya dalam keadaan mereka itu kafir, maka mereka itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga laknat dari malaikat dan juga manusia seluruhnya. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang keimanan, bahkan mereka menyembunyikan kebenaran. Kalau ada orang seperti ini, kemudian mereka pun mati dalam keadaan kafir, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, laknat dari para malaikat dan laknat dari seluruh manusia. Maksudnya mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memang ini yang wajib kita yakini, bahwasanya orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya. Ini wajib diyakini oleh setiap muslim. Ya, karena tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir, maka hukumnya kafir. Ini kaidah. Kaidah yang mudah dipahami bagi siapa saja yang jiwanya lurus. Tidak mengkafirkan orang kafir, maka ini bentuk kekufuran, ya. Karena kita wajib meyakini bahwasanya orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi itu mereka adalah orang kafir yang kalau mereka tidak bertaubat, tidak mau memeluk Islam sampai kematian mereka, maka mereka akan kekal di dalam neraka, ya. Namun memastikan seseorang sebagai ahli neraka memang tidak boleh. Kenapa? Karena misalnya ada orang kafir. Ya, kita tahu dia orang Kristen misalnya, ada orang Yahudi atau musyrikin seperti orang Hindu atau Buddha. Kita tidak boleh mengatakan dengan pasti bahwasanya dia pasti masuk neraka. Belum tentu, karena bisa jadi di akhir hayatnya Allah memberinya hidayah lalu dia pun masuk kepada Islam. Ya. Tapi kalau mengatakan secara umum, ya, kita katakan bahwasanya orang yang kafir itu masuk neraka, ini boleh. Tapi kalau menyebut satu persatu namanya, ini tidak boleh, ya. Misalnya si fulan dia pasti penduduk neraka, tidak boleh. Karena bisa jadi di akhir hidupnya, ya, dia apa namanya mendapatkan hidayah lalu memeluk Islam. Ya. Nah, ya demikian. Mungkin sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, Mufarhan lift duluan tadi ya. Ya, taib, ya. Syafa Allah, syafa najran ya untuk anaknya Mufarhan. Kemudian Bu Siwi. Ustaz, bagaimana caranya mengetahui bahwa setelah itu masih berhubungan dengan ayat sebelumnya atau sudahnya? Dengan melihat konteks kalimatnya ya. Karena kan ya kita mengetahui bahwasanya Al-Quran ini kan ya berhubungan satu sama lain. Ayat yang satu ya seringkali menjelaskan ayat yang sebelumnya. Sehingga memang diperlukan kemampuan kita untuk memahami konteks ya pembahasannya. Apa tema pembahasannya? Seperti misalnya tadi ya. Ketika ada ayat alladzina idza asabatuhum musibah. Ini kan jelas merupakan lanjutan dari wabasysyiril shabirina alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berilah kabar kepada orang yang ya kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang yang apabila ya musibah menimpa mereka, nah jadi ini kan masih ada hubungannya. Sehingga memang ya satu-satunya jalan untuk mengetahui apakah satu ayat itu memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya, maka dengan memahami konteks kalimatnya, apa tema yang sedang dibahas. Nanti kan ketahuan. Ya justru salah satu manfaat kita meng-i'rab Al-Quran, meng-i'rab kalimat bahasa Arab adalah agar kita memahami konteks kalimatnya. Jadi memang dengan kita meng-i'rab Al-Quran, itu akan memudahkan kita dalam memahami kandungan Al-Quran. Insya Allah, ya kalau kita setiap hari seperti ini, insya Allah lama-lama bisa juga. Ya, saya ingat sekali waktu awal itu kan beberapa peserta yang dari awal ikut, Masya Allah, seperti Bu Danielis, Pak Edi, ya Umi Ida, Bu Reni, dari awalnya kan ikut ya. Banyak perubahannya. Jadi dari yang awalnya mungkin nyerapnya masih kagok-kagok. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai terbiasa menyerap. Karena memang kalau kita baca bahasa Arab itu memang harus dibiasakan. Harus dipaksa membiasakan diri kita meng-i'rab teks-teks bahasa Arab. Sehingga lama-lama kita akan paham dengan sendirinya. Insya Allah.